Babu salatul khawf. Qala salatul khawf laisa laha sabab illa al-khawf. Enggak ada sebab lain kecuali al-khawf, yaitu rasa takut. Hadaran atau safara? Apakah dalam keadaan hadaran di tempatnya mukim ataupun safar, dalam keadaan safar? Artinya salatul khawf bisa dilakukan ketika mukim, ketika safar bisa saja. Yang penting sebabnya adalah al-khawf atau rasa takut. Wa hiya thabitatun bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Dan salatul khawf telah thabit hukumnya di dalam kitab Al-Quran dan dalam sunnah dan juga secara ijma'. Tiga-tiganya merupakan sumber dasar pengambilan hukum. Al-Quran, sunnah, wa ijma'. Yang keempat ada al-qiyas, al-ikhtilafin bainal ulama, sehingga sumber-sumber pengambilan hukum itu Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. بشروطها قياس بشروطه وقد وردت بصفات متعددة وكلها جائزة. صلاة الخوف telah tersebut dalam sekian banyak dalil-dalil dengan berbagai macam bentuk. Ini tidak satu bentuk saja, tetapi memiliki sifat mutaaddidah, bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Wakuluhu jaizah, dan semuanya boleh. Semua yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, fahiya jaizah. Wa bima annaha syuri'at rahmatan bil musallin fi hadhihi asyiddah wa takhwif wa takhfifan anhum, fa innal ansab lil musallin an yaqtaru min hadhihi al wujuh al waridah ansabaha lil maqam. Dan karena salatul khawf disyariatkan, syuriat, rahmatan bil musallin, sebagai rahmat untuk orang-orang yang salat, ketika syiddah, ketika kedahsyatan terjadi, dan juga sebagai takhfifan, takhfifan ini atafnya ala rahmat, rahmatan wa takhfifan, sebagai rahmat bagi orang yang salat ketika rasa takut menerpa, dan sebagai takfifan anhum, dan sebagai keringanan buat mereka. Maka al-ansab yang paling bagus, yang paling pantas untuk dipilih lil musallin, bagi orang-orang yang salat, an yaqtaru min hadhihi al-wujuhil warida ansabaha, hendaklah dia memilih dari bentuk-bentuk salat khauf yang paling mencocoki. Ansab dari kata munasib. Munasib yakni cocok. Pilih yang paling cocok dengan keadaannya. Lil maqam, dengan keadaan. Salatul khawf bentuknya berbagai macam bentuk, beda-beda cara-caranya. Tetapi kita memilih yang ansabaha lil maqam, yang paling cocok dengan keadaannya. Kalau keadaannya keadaan perang, maka yang paling cocok adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berjaga-jaga dalam perang. Satu baris dalam keadaan menghadap musuh, satu baris lagi salat sampai rakaat yang kedua. Maka yang pertama tadi berjaga-jaga menghadap musuh, sedangkan yang lain salat satu rakaat, sehingga masing-masing dari dua saf tadi bersama Nabi SAW satu rakaat, menyelesaikan sendiri satu rakaat. Demikian pula barisan kedua mengerjakan bersama Nabi satu rakaat, dan kemudian dia dalam keadaan sendiri atau menyelesaikan rakaat berikutnya tanpa atau tidak bersama Rasulullah SAW. Sehingga semuanya mengerjakan dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Satu rakaat bersama Nabi dan satu rakaat mereka menyelesaikannya sendiri. Akan dibahas insya Allah rinciannya pada babnya, bi'idnillahi ta'ala. Karena pelajaran ini pelajaran hadis, maka lebih mengarah pada pembahasan hadis-hadisnya, bukan kepada rincian fikihnya. Rincian fikihnya akan dibahas dalam bab fikih oleh Syekh Ibnu Bajri insyaallah. Wa yaqtalu dzalika bi ikhtilafi jihati al-aduwi wa qurbihi. Dan akan berbeda dengan perbedaan arah musuh. Sebagaimana tadi saya sampaikan, saf menghadap musuh. Bagaimana kiblatnya? Nah, ini akan dibahas tentunya pada rinciannya, pada kajiannya. Tentunya akan berbeda kalau musuhnya di belakang kiblat maksudnya, atau musuhnya pas di hadapan kiblat, atau di kiri kiblat, atau di kanan kiblat. Demikian pula akan berbeda dengan al-qurb atau al-bu'd, dekat dan jauhnya musuh. Kalau musuhnya dekat, walaupun kamu berhadap musuh sholat, ya tetap saja disikat. Iya kan? Sehingga ada bentuk sholat khauf, ya sholat sambil berlari, atau sambil mengejar, atau yang lainnya. Qala wa shiddatil khauf, dan juga dilihat dari sisi seberapa dahsyatnya rasa takut tadi. Au khifatihi, atau seberapa ringannya. Berarti dilihat dekat dan jauhnya, dilihat pula dahsyat dan tidaknya, maka pilih yang paling munasib. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis pertama dalam bab ini adalah hadis at-tasi' wal arba'un ba'da al-mi'ah. Hadis pertama dalam bab ini adalah hadis yang ke-149 dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabah ibn Sahab, atau sahabi ibn Sahabi, sahabat anaknya sahabat radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qal, beliau berkata, salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam salat al-khawf fi ba'di ayyamihi alladhi laqiya fiha al-adu. Kata beliau, Rasulullah sallam salat mengimami kami dengan salat al-khawf di beberapa hari-hari beliau ketika bertemu padanya musuh. Faqamat ta'ifatun ma'ahu, maka berdirilah satu kelompok bersama beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa ta'ifatun bi'iza'il adu, sedangkan kelompok yang kedua menghadap musuh. Fasalla billadzina ma'ahu raka'atan, maka beliau salat bersama golongan pertama satu rakaat. Tsumma dhahabu, kemudian mereka pergi. Wa ja'al akharuna, kemudian datang yang lain dan salat bersama mereka satu rakaat. Wa qadat at-ta'ifatani rak'atan rak'atan, maka Nabi menunaikan untuk dua golongan tadi satu rakaat satu rakaat. Walaupun di sini terkesan seakan-akan mereka salat hanya satu rakaat, tetapi bukan demikian maknanya. Maknanya Nabi salat satu rakaat, kemudian mereka melanjutkan sendiri dan kemudian mereka pergi. Maka golongan kedua ikut bersama Nabi di rakaat kedua Nabi. Kemudian setelah selesai mereka juga melanjutkan yang keduanya. Barakallahu fikum. Al-makna al-ijmali, kita lihat maknanya secara ringkas. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul khauf bi ashabihi fi ba'd hurubihi ma'al musyrikin. Nabi salat dengan salatul khauf mengimami sahabat-sahabatnya di beberapa perang-perang beliau ketika memerangi musyrikin. Hainamal taqal muslimuna bi'aduwihim, ketika kaum muslimin bertemu dengan musuh mereka minal kufar, dari kalangan orang-orang kafir. Wa khafu min shannil gharah alaihim, dan mereka khawatir. Ini terjemahan lebih tepat, kekhawatiran, karena mereka bukan golongan penakut. Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah syaja'ah, para pemberani. Tapi khawatir ketika sholat mereka akan menyerang. Itu makna khawfi sana. Khawfu min syanjil gharah alaihim, khawatir akan terjadi gharah. Gharah itu serangan mendadak. Itu al-gharah. inda istighalihim bis salah, ketika mereka sibuk dengan salat. Faqasama an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ashabata ta'ifatain, maka Nabi pun membagi para sahabatnya menjadi dua kelompok. Ta'ifatun qamat ma'ahu bis salah, satu golongan berdiri bersamanya dalam salat. Wa ta'ifatun wijah al-adu, sedangkan satu golongan yang lain menghadap musuh. Wa yahrusun al-musallin, sambil menjaga orang yang salat. Fa shalla billati ma'ahu rak'atan, kemudian salatlah beliau bersama golongan pertama yang bersamanya rak'atan, satu rakaat. Thumma dhahabu wa hum fi salatihim, kemudian mereka pergi dalam keadaan mereka di salat mereka. Wa ja'at ta'ifah allati lam tusalli, kemudian datanglah golongan kedua yang belum salat. Fa shalla biha rak'atan thumma sallama an-nabi, kemudian salatlah golongan kedua bersama Nabi satu rakaat. Wa sallama an-nabi, dan Nabi pun salam. Fa qamat at-ta'ifa allati ma'ahu akhiran fa qadat ar-rak'ata al-baqiyah 'alayha, maka golongan yang belakangan tadi yang bersamanya akhiran yang belakangan, fa qadat ar-rak'ata al-baqiyah, mereka pun menyelesaikan rakaat yang tersisa. Tsumma dhahabu lil-hirasah, dan mereka pergi untuk berjaga-jaga. Wa qadat at-ta'ifatu al-ula, kemudian ta'ifatu al-ula melengkapi rakaat yang keduanya, alati alaiha aidan, dia pun atau mereka pun menyelesaikan rakaatnya yang kedua. Ini bentuk yang berikutnya dari bentuk-bentuk salatul khauf. Kalau arah musuh di arah kiblat lebih mudah, dibikin dua baris, maka ketika Rasulullah ruku dan sujud, barisan belakang tetap berjaga-jaga dengan senjatanya sampai ketika selesai satu rakaat, maka berpindah tempatnya. Mereka menyelesaikan bersama Nabi, golongan pertama berjaga-jaga di belakangnya. Barakallahu fiikum. Dan kemudian masing-masing menyelesaikannya. Kalau arahnya berbeda, maka tentunya caranya berbeda lagi. Berarti masing-masing menyelesaikan rakaat yang keduanya tanpa Rasulullah SAW. Berarti mirip dengan apa? Mirip dengan orang yang masbuk, yang salatnya terlambat, dapat satu rakaat salat subuh. Maka ketika imam assalamualaikum, dia berdiri melengkapi. Ini juga demikian. Tetapi ini dengan amdan, dengan sengaja. Kok boleh? Naam. Karena takfifan minallah, keringanan dari Allah untuk berjaga-jaga kalau-kalau mereka menyerang secara mendadak. Ma yuqad minal hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadis fawaid jamma minha mashru'iyyatu salatil khawf, di antaranya al-ula ay al-fa'idah al-ula مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها. Faedah pertama, disyariatkannya salat khauf ketika didapati sebabnya, yaitu kekhawatiran. Hadaran atau safaran, sama saja apakah dalam keadaan hadaran ataupun dalam keadaan safara, dalam keadaan mukim atau dalam keadaan safar. Takfifan 'alal ummah, sebagai keringanan dari Allah terhadap umat ini. Wa ma'unat lahum ala jihadil a'da, dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dalam melawan musuh, dalam berjihad melawan musuh. Wa ada'an lis-salati fi jama'atin wa fi waqtiha al-muhaddad, dan juga agar ditunaikan salat ini fi jamaah pada waktunya yang tertentu. Dari sinilah beberapa ulama menyatakan bahwa salat jamaah itu wajib hukumnya. Dari mana? Kok disimpulkan wajib dengan hadis salatul khauf? Karena dalam keadaan perang saja disyariatkan salat jamaah, apalagi dalam keadaan aman, dalam keadaan susah, dalam keadaan khawatir diserang musuh, tetap salat berjamaah. Barakallahu fikum. Berarti salatul khauf disyariatkan menunjukkan betapa ditekankannya perintah salat berjamaah. Yang kedua, waktunya. Jangan menunda-nunda waktu salat. Kalau saja dengan seenaknya boleh menunda waktu salat, niscaya akan ditunda salatnya sampai selesai perang. Iya kan? Adapun keringanan dari Allah hanya jadi ketika dalam keadaan kesusahan atau dalam keadaan darurah, hanya boleh dari duhur sampai akhir waktu sholat asar. Waktunya, karena waktu itu ada dua jenis, ada waktu rahah, ada waktu darurah. Waktu rahah adalah waktu ketika kita dalam keadaan tidak ada kesusahan dan sangat mudah, santai, maka sholat duhur terbatas sampai qobailil asar, sampai hampir waktu masuk sholat asar. Itu waktu duhur. Waktu asar sampai qobailil maghrib. Wahakadha. Tetapi waktu darurah, waktu darurat, ketika dalam keadaan sibuk misalnya, atau dalam keadaan safar, atau dalam keadaan dia susah untuk mencari air, atau dia sakit, atau yang lainnya, maka waktunya muwassa, semakin meluas, dari duhur bisa dijamak dengan asar sampai dekat maghrib waktunya. Silahkan. Dijamak duhur dan asar di waktu tersebut. Dari mulai tergelincir matahari sampai sebelum terbenam matahari. Itu waktunya. Dan ini barakallahu fikum tidak boleh lebih. Tidak boleh mengerjakan salat duhur dan asar di waktu setelah maghrib atau setelah isya. Kecuali kalau memang lupa, ingatnya malam, sepertinya saya belum salat asar, itu lain perkara. Salli, kalau salli idza dzakarahu, hendaklah dia salat ketika dia ingat. Maka ini barakallahu fikum batas waktu-waktu salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang mukmin adalah kewajiban yang berwaktu. Siapa mengerjakannya di luar waktu tidak sah. Siapa mengerjakan salat duhur jam 11 sebelum waktu duhur tidak sah. Demikian pula setelah waktu duhur tidak sah. Ini barakallahu fikum ditekankan lagi, ditegaskan lagi masalah tauqit, masalah penentuan waktu ini adalah salatul khauf. Kalau saja boleh dikumpulkan salat itu beberapa hari, niscaya Nabi SAW akan berperang dan menunda salatnya tanpa ada salat khauf sampai selesai perang. 3 hari x 5 dikerjakan. 5 waktu ini buat hari yang kemarin, yang berkemarinnya lagi ini buat yang kemarinnya lagi. Tapi tidak demikian. Nabi mengerjakan salatul khauf ketika perang. Menunjukkan tauqi, penentuan waktu tadi harus, dan itu ditegaskan dengan salatul khauf. Kalau perlu, salatnya dengan tata cara yang baru agar tidak diserang. Yang penting waktu tersebut harus dikerjakan salat. Mahfum. Tentunya salatnya yang ringan yaitu jam'an wa qasran. Barakallahu fiik. Khususnya ketika safar. Kembali kepada kita. Alah faedah atsaniyah. Wa yustafadu min hadzal hadits al-ityan biha ala hadhil kayfiyah. Kita kerjakan salat khauf di antaranya seperti tata cara yang ada dalam hadis ini. Berarti kita mendapatkan satu model cara salatul khauf. Allati dzakara aw dzukirat fil hadits, yang disebutkan dalam hadis ini. Ma ziyadatin ma'ziyadat tafsilat fi hadhil wujhah. Tentunya dengan tambahan rincian dari atau tentang arahnya. Dakartuha fi syarh al-ijmali, yang aku sebutkan di dalam ijmali atau makna ijmali yang tadi kita bahas. Istazadtuha min ba'di turuqi hadzal hadis, yang aku tambahkan padanya keterangan dalam makna ijmali dari hadis tadi lain. Dari berbagai macam jalan-jalan lain dari hadis ini dan lafaz-lafaz lain dari hadis ini, bahwa ternyata tata caranya adalah Rasulullah SAW berdiri salat menghadap kiblat, dan kemudian kelompok pertama salat bersamanya, dan kemudian salat rakaat yang kedua mengimami kelompok yang kedua. Apakah Rasulullah SAW memanjangkan berdirinya, kemudian shafnya yang sudah menyelesaikan satu rakaat menyelesaikan rakaat kedua kemudian pergi, atau pergi dalam keadaan masih dalam keadaan sholat? Berarti sholat boleh berjalan? Boleh, ketika sholat rukuk. Boleh berjalan, berjaga-jaga dengan senjatanya. Yang kedua, datang sholat mengikuti rakaat kedua bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dia pergi, golongan dia menyelesaikan sholatnya, dan kemudian kelompok yang pertama tadi datang, kemudian ikut atau sholat menyelesaikan rakaat keduanya. Atau sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwa sebelum dia pergi menyelesaikan rakaat pertamanya, rakaat keduanya. Berarti golongan pertama Nabi masih berdiri sudah menyelesaikan rakaat keduanya, baru kemudian pergi. Kemudian datang golongan kedua, ikut bersama Nabi, dan kemudian menyelesaikan rakaat keduanya sendiri-sendiri seperti orang yang masbuk. Dan kedua-duanya boleh, karena banyak gerak dalam salatul khawf tidak mengapa. Takhfifan minallah, keringanan dari Allah Ta'ala. Berapa ringkasnya, apa faedah kedua? Kita mendapatkan tata cara salat khawf yang pertama. Thalitha, al-faedah thalitha, anna al-harakah al-kithirah lil-maslahatis salah atau li-maslahatis salah atau lil-darurah la tubtilus salah. Faedah ketiga, bahwa bergerak yang banyak untuk kepentingan salat atau karena darurat tidak mengapa. La tubtilus salah, tidak membatalkan salat. Faedahnya amma, faedahnya umum, tidak hanya pada salatul khauf. Pokoknya dua yang disebutkan di sini. Pertama, untuk kepentingan salat. Untuk kepentingan salat itu meluruskan shaf, mengisi yang kosong, apalagi untuk kepentingan salatnya. Mematikan HP yang berdering keras supaya salatnya jangan terganggu, matikan, tidak mengapa. Itu gerakan yang boleh. Lima ada lima maslahatus salah, untuk kemaslahatan salat. Yang kedua, darurat. Sedang salat tiba-tiba ada barang berat yang jatuh dari atas, yang menghindar. Jangan kemudian saya khusyuk, saya tidak apa-apa, mati sekalipun. Keliru. Itu salah. Termasuk salat khauf adalah salat dalam keadaan khawatir tertimpa reruntuhan. Sebagaimana pernah terjadi di beberapa daerah, mudah-mudahan enggak terjadi di daerah kita, gempa bumi. Apakah kita diam tertimpa reruntuhan atau kita pergi? Tidak mengapa pergi keluar dan dilanjutkan di luar salatnya. Kalau tadi enggak membatalkan, tidak membatalkan. Hanya saja sebagian mereka tidak mengerti sehingga mereka keluar dan batal salatnya, tidak melanjutkan. Padahal tidak mengapa bergerak ke tempat yang aman, kemudian lanjutkan sholatnya berjamaah kembali, kalau mereka sama-sama paham. Tapi kebanyakan mereka tidak paham, sehingga benar-benar bubar berhenti sholatnya. Atau sebaliknya, dengan khusyuknya dia mengikhlaskan dirinya tertimpa reruntuhan. Itu juga kesalahan yang kedua. Barakallahu fikum. Itu darurah. Tidak mengapa kalau darurah. La tubtilus salat, tidak membatalkan salat. Hanya saja para ulama berselisih tentang kathir wa qalil. Seberapa kathir, seberapa qalil. Yang akhirnya tidak ada titik temunya di antara para ulama. Jadi seberapa banyak, seberapa sedikit. Karena sebagian mereka, para fuqaha, menyatakan sedikit tidak mengapa, kalau banyak batal. Beberapa mazhab menyatakan kalau lebih dari 3 itu banyak. Maka mereka kalau garuk-garuk 2 saja. Kata lagi 2 saja. 2. Sehingga kalau mau berjalan misi saf, 1 langkah berhenti. 1 langkah berhenti. Wallahu taala alam. Yang jelas tidak ada dalil yang tegas menyatakan sekian kali atau sekian kali. Tetapi ada dalil yang tidak menyebutkan jumlah, tapi menyebutkan tentang kesibukan salat. Inna fissalati la syughlun. Sesungguhnya salat ini punya kesibukan tersendiri. Jangan menyibukkan dengan yang lain. Berarti seberapa dianggap banyak kalau menyibukkan dari salat? Salat bergeraknya terlalu banyak, akhirnya tersibukkan salatnya dari gerakan tersebut. Itu sudah banyak berarti. Kecuali kalau ada kasus-kasus tadi, berlari tidak mengapa. Yaitu kasus al-khawf. Baik. Rabi'ah. Faedah yang keempat. Al-hirsu syedid. Al-itiyani bis-salah fi waqtiha wa ma'al jama'ah. Al-hirsu syedid al-itiyani bis-salah fi waqtiha wa ma'al jama'ah. Ini sudah kita singgung tadi. Ketika membahas faedah kedua. Ketika membahas faedah pertama. Mengapa? Karena faedah pertama tadi menyebutkan tentang disyariatkannya salat khauf sebagai keringanan. Dan harus salat berjamaah pada waktunya yang tertentu. Dari dua kata ini, salat berjamaah pada waktu yang tertentu, diambil faedah yang keempat ini. Berarti sangat-sangat harus kita mementingkan salat berjamaah dan mementingkan waktu salat. Jangan sampai keluar dari waktu salat. Al-hirsu syadid ala ityan bussalati fi waqtiha ma'al jama'ah. Dalam perang saja disuruh berjamaah. Dalam perang saja tidak boleh keluar waktu. Faqad samaha bi ada'iha ala hadhihi sifah muhafadatan ala dhalik. Telah disyariatkan atau dibolehkan untuk menunaikannya dalam sifat-sifat yang kita pelajari tadi, sampai bentuknya banyak gerak sekalipun dibolehkan. Untuk apa? Muhafadatan ala dhalik. Muhafadatan ala dhalik. Mahuma muhafadatul waqt, jangan sampai keluar waktu. Wa muhawah muhafadatul jama'ah, hendaklah berjama'ah. Yang kelima, al-faidah al-khamisah, akhdul ahibbah wa syiddatul hadar min a'dadiddi. Kita perlu waspada. Wasyiddatul hadar, dan sangat berhati-hati dari musuh-musuh agama. Baik. Ini juga faedah penting. Rasulullah SAW ketika akan sholat dalam keadaan perang atau dalam keadaan di jeda-jeda pertempuran, dengan cara sholat yang seperti itu. Mengapa? Tidak percaya pada mereka, pada musuh. Mereka para pengkhianat. Mereka musuh-musuh agama, musuh Allah dan Rasulnya. Maka mereka tidak segan-segan membantai kaum muslimin dalam keadaan sholat. Mereka tidak ragu-ragu membantai kaum muslimin dalam keadaan mereka tidak siap, tidak perhatian. Sebagaimana apa yang terjadi dalam pelanggaran perjanjian Hudaibiyah. Padahal dalam keadaan ada perjanjian tidak saling mengganggu, tidak saling menyerang. Kenyataannya mereka membantai dan memenuhi kaum muslimin ketika qiyamul lail. Dalam keadaan sebagian mereka tertidur. Bagaimana akan melawan? Dan itulah penyebab Rasulullah SAW membatalkan Hudaybiyah dan kemudian mengepung Mekah dan terjadilah Fathu Mekah. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti jangan terlalu tenang, jangan kamu terlalu percaya dengan musuh. Oh, enggak mungkinlah mereka masa tega. Wah, pasti tega kalau mereka. Enggak mungkinlah mereka menyerang kita dalam keadaan itu. Ya sangat mungkin. Barakallahu fikum. Karena mereka bukan orang yang punya rahmah. Mereka bukan orang yang memiliki hikmah. Idan al-khamisah istafadna min hadzal hadits shiddatul hadar min a'da'id din. Oleh karena itu harus ada siskamling. Harus ada giliran jaga malam. Loh kenapa? Ada saja musuh-musuh Islam, musuh-musuh sunnah, musuh-musuh agama yang ingin mengganggu ahli sunnah. Mungkin apa enggak mungkin? Ya sangat mungkin. Barakallahu fikum. Sehingga hendaklah kita berjaga-jaga. Qala alladzina yabghuna al-ghawail lil muslimin, yang mereka sangat mengharapkan kalau kaum muslimin pahlai atau tidak sadar mereka akan masukkan racun ke dalam kipas yang berair seperti zaman PKI, mereka akan meracun makanan kaum muslimin seperti terjadi di tahun 65-an. Bisa jadi mereka akan melakukan hal tersebut dalam keadaan kaum muslimin lalai, tidak menaruh curiga. Maka di sini barakallahu fikum harus ada kehati-hatian dan harus ada waspada. Intahina min haditsil awal min hadzal bab wa hadits at-tasi' wal bar 40 ba'da al-mi'ah min awal kitab. Hadits al-50 ba'da al-mi'ah, hadits yang ke-150. Qala ya di Quran seperti ini. Aina sa'ah? Tidak ada jam. Hah? Baik. Kami saya telah. Al-hadith al-khamsun ba'da al-mi'ah. Hadith yang ke-150, yang berarti hadith kedua dalam bab ini. An Yazid ibn Humayn An Salih ibn Khawwas ibn Jubayr عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف. Dari Yazid ibn Humayn, dari Salih ibn Khawwat ibn Jubair, dari orang yang salat bersama Nabi, mubham, tidak disebutkan siapa. Berarti hadisnya baik. Jangan lupa ini hadis yang dikumpulkan dalam Mudatul Ahkam adalah mattafaqa al-imaman Bukhari wa Muslim illa ba'd al-qalid. Semuanya yang dimasukkan di sini oleh Imam al-Maqdisi adalah hadis yang muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Hanya saja ada satu atau dua hadis, ada beberapa hadis sedikit sekali yang Bukhari saja atau Muslim saja. Sehingga jangan khawatir tentang kesahihannya. Hadis ini ada semuanya hadis sahih. Adapun yang mubham di sini salat bersama Nabi. Kalau salat bersama Nabi berarti bertemu Nabi dan beriman kepadanya, berarti sahabat. Berarti sahabat. Kalau sahabat kulluhum udul. Kalau sahabat semuanya adil. Walaupun kita tidak menyebutkan namanya pasti adil karena semua sahabat udul. Barakallahu fikum. Fa sallu bil ladina ma'ahu. Afwan. Ain wasalna? ذات الرخاء صلاة الخوف أن طائفة صفت معه. Bahwasanya satu golongan berbaris bersama beliau. وطائفة وجاه العدو, dan satu golongannya menghadap musuh. فصلى بالذين معه ركعتان, Nabi salat bersama orang-orang yang bersama beliau satu rakaat. ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم, maka mereka pun Rasulullah SAW tetap berdiri. Rasulullah SAW tetap berdiri. Sabata qa'iman fa'atammu li'anfusihim. Sedangkan golongan pertama tadi menyelesaikannya untuk diri mereka sendiri. Summan sarafu. Kemudian mereka pergi. Fasafu jahal adu. Maka mereka berbaris menghadap musuh. Waja'ati ta'ifatul ukhra. Datanglah golongan kedua. Fasalla bihimur rak'ah allati baqiyat. Maka mereka salat bersama Nabi, salat yang tersisa. Tsumma thabata jalisan. Kemudian Nabi pun tetap duduk. Wa atammu li anfusihim. Kemudian mereka menyelesaikan salatnya sampai tahiyah. Tsumma sallama bihim. Kemudian Nabi salat bersama mereka. Salam bersama mereka. Ada perbedaan sedikit. Kalau yang tadi pergi, kemudian balik menyelesaikan. Kalau ini Rasulullah SAW tetap berdiri. Sedangkan yang di belakangnya menyelesaikan. Ini ke arah kiblat. Menyelesaikan satu rakaat bersama Nabi. Setelah satu rakaat selesai, Nabi tetap berdiri. Mereka menyelesaikan, kemudian pergi. Kemudian yang di belakang datang menggantikan saf yang tadi. Ini kan sudah selesai. Baik. Setelah itu, maka Nabi tetap dalam keadaan duduk ketika tahiyat. Mereka menyelesaikan rakaat keduanya sampai ikut duduk bersama Nabi dan salam bersama Nabi. Apa keuntungan golongan pertama dan apa keuntungan golongan kedua? Karena yang namanya para sahabat itu berlomba-lomba dengan kebaikan. Yastabiqun al-khairat. Mereka selalu berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Maka mereka mungkin akan berkata, enak yang pertama dong. Golongan yang pertama akan berkata, enak yang kedua dong. Mengapa? Maka Nabi SAW bersikap adil. Yang pertama mendapatkan keuntungan takbiratul ihram, tapi tidak mendapatkan salam bersama Nabi. Yang kedua tidak mendapatkan takbiratul ihram, tapi mendapatkan salam bersama Nabi. Endum. Barakallahu fikum. Al-Rajul alladhi sallam ma'a Rasulullah sallam huwa Sahal ibn Abi Hatmah. Walhamdulillah. Walaupun disebutkan dengan mubham rajulun, ternyata disebutkan dalam riwayat bahwa nama sahabat tadi yang salat bersama Nabi, yang menceritakan bagaimana tata cara salat khauf, namanya Sahal ibn Abi Hatmah radhiyallahu ta'ala anhu. Al-gharib. Al-gharib ini kalimat asing yang dianggap asing. Kalimat Dhatur Riqa'. Dhatur Riqa' nama ghazwah, nama sebuah peperangan, pertempuran yang ghazan Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fiha Ghatafan. Ketika Nabi berperang melawan kabilah besar yaitu Ghatafan dari kalangan musyrikin. Wa manaziluhum bi'aliyati Najd. Tempat mereka di Najd bagian atas. Bainal Madinah wal Qasim, antara Madinah dengan Qasim. Wa tawaqafu wa lam yahsul qital. Tetapi tidak terjadi peperangan. Walaupun perjalanannya sudah sangat berat atau cukup berat. Sehingga mereka harus menambal alas kakinya sekian kali, karena sekian kali ditambah sekian kali rusak lagi, dan mereka tidak mampu berjalan telanjang kaki. Maka dijuluki perangnya dengan perang Dhatur Riqa', dari kata ruqa', tambalan-tambalan. Sumiyat bidzalik liintiqabi arjulihim minal khafi falafauha bilqarab. Dinamakan seperti itu karena kaki-kaki mereka terluka ketika tidak memakai alas kaki atau ketika alas kakinya rusak karena perjalanan yang berat. Falafuha bil khalq, maka mereka tambal dengan berbagai macam kain-kain sobekan atau kulit-kulit atau apa saja yang mereka bisa ditap dililitkan di kakinya. Sampai seperti itu beratnya mereka. Radhiyallahu taala anhum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam katsiman katsira. نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم. ولا تنسوا وخصوصا للجدد bahwa setiap kita bahas satu atau dua hadis harus dihafal. Dan setiap pertemuan akan membaca hadis yang telah lewat. Dua hadis ini akan dibaca besok. Besok, insyaallah billahi taala. Imam bersama-sama. Kalau terlihat ada satu yang yatata'ata fil qira'ah terbata-bata terlihat, maka berdiri sendiri. Yang lain duduk, kamu berdiri. Kamu berdiri, baca. Kalau tidak hafal, la yajlis ila akhiri dars, tidak duduk sampai akhir pelajaran. Belajar sambil berdiri. Mau dikeluarkan, kasihan. Nanti gak dapat pelajaran. Gak dihukum juga, kasihan nanti kebiasaan. Maka berdiri sampai dua pelajaran atau satu pelajaran. Barakallahu fikum. Hadza lakum wa laysa li. Hadza lakum barakallahu fikum. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illa huwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.